mana, di mana ada kamu, di situ pasti ada aku. Di mana ada gula, di situ pasti ada semut. Di mana ada kamu, di situ pasti ada aku. Sama sekali aku tak mimpi kalau kamu akan bisa aku miliki. Ku cinta sampai mati, ku sayang sampai mati. Celakalah bila aku cuma dusta. Sampai mati, celakalah aku bila cinta.